Sudahkah kita terbebas dari korupsi? Merdeka tapi koruptor berkeliaran. Hari-hari gelap di mana cahaya itu? Hari-hari gelap orang miskin tersenyum padamu. Teganya kau beri makan keluargamu dengan rejeki dari bangkai saudaramu sendiri. Padahal kita tahu hidup hanyalah sesaat. Padahal kita pun tahu itu namanya sesat. Nasehat, nasehat, tinggallah nasehat. Ingin selamat tapi kelakuan bejat. Kalau begitu aku perlu bertanya lagi, apakah benar-benar kita sudah merdeka? Aku jadi ragu, terpaksa kujilat lagi ludahku. Maafkanlah aku tak mampu meraih merdekamu. Lagu untuk rakyat yang sudah jadi pejabat. Pejabat yang senangnya menghisap darah rakyat bangsa. Bagaimana mungkin kita merdeka kalau hutang sini hutang sana, masih jutaan orang yang hidupnya sengsara. Di Zamrud Katulistiwa yang tentrem raharja, masukkan ini ke dalam mimpimu. Sudahkah kita terbebas dari korupsi? Merdeka tapi koruptor berkeliaran. Hari-hari gelap di mana cahaya itu? Hari-hari gelap orang miskin tersenyum padamu.